Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخوتي وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah pembahasan atau tema yang terkait dengan nusyuz suami istri, demikian di dalam tema. Dan tema ini adalah sebuah tema yang terkait dengan al-mu'asyarah baina zaujain, muamalah di antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Perlu kita ingatkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah, nikmatu az-zawaj, nikmat an-nikah dan terbentuknya sebuah keluarga adalah nikmah azimah, nikmat yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berpasang-pasangan. Wabillahi taufiq. Dalam keluarga itu akan terwujud sakinah. Taskunu ilaiha, kamu tenang kepadanya. Ada mawaddah, ada rahmah. Di sana muncul amalan-amalan yang tidak terwujud manakala seorang tidak memiliki keluarga. Yani nikmat keluarga saja ketika kita renungkan, kita tadabburi, nikmat yang sangat besar. Di situ ada tarbiyah, di situ ada infak, di situ ada ta'ah kepada zauj, kepada suami. Coba bayangkan ketika kita belum berkeluarga. Harta yang kita miliki pun juga tidak terarah. Walaupun mungkin dia memiliki pemasukan yang besar dalam pekerjaannya, namun ketika dia sudah memiliki keluarga, amalannya bertambah, sehingga tidak heran kalau menikah itu adalah nisfuddin, separuh dari agama. Ketika menikah, seorang akan berbuat banyak infak kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sampai suapan yang dimasukkan kepada mulut istrinya adalah sedekah. Setiap hari bersedekah, memberikan pakaian untuk menutup aurahnya, berinfak kepadanya. Belum lagi tarbiyah anak-anak ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniannya mada aulad, anak-anak, banin wa banat. Dan sebut sekian banyak keutamaan dan fawaid dari an-nikah. Kalau masing-masing disuruh nyebut satu-satu, insya Allah ketemu. Saking banyaknya fawaid, ya, manafi' dari an-nikah, terjaganya kehormatan, terjaganya pandangan, ya, ketenangan jiwa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Hadhihi minal manafi, ini termasuk manfaat. Ya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga al farj, kemaluan. Ya. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena berpuasa itu bagi dia adalah wija, tameng. Muncul anak-anak yang soleh yang kita harapkan pahalanya mengalir ba'dal mamat, sesudah kematian. Idza matal insanu inqata'a 'amaluh. Jika seorang itu mati akan terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil faedahnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa, ya, mendoakan kedua orang tuanya. Setiap hari bagaimana mendidik anaknya, menjaga, ya, akhlaknya, adabnya, meluruskan ucapan lisannya, memegang tangannya, mengajak dia untuk sholat. Ini semuanya amalan-amalan terwujud dengan adanya mada nikah. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, nikah adalah perkara yang sangat besar. Min ni'amin azimah, termasuk nikmat yang sangat besar. Dan perlu kita untuk mengingat-ingat ini agar kita, ya, tersadar bahwasanya kita ternyata berada dalam nikmat yang sangat besar. Ya, apalagi tabiat manusia kalau nikmat itu sudah lama dia rasakan, ya, seakan-akan apa? Ya, lupa nikmat itu. Iya atau tidak? Iya kan? Kalau baru punya mobil ya senangnya luar biasa. Wah, ini nikmat besar. Ini nikmat besar sekali. Tapi begitu sudah lama, setahun, dua tahun, lupa. Zawaj juga demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, termasuk perkara yang sangat disenangi oleh iblis adalah ketika terjadi persengketaan dan perpisahan di dalam keluarga. Itu perkara yang sangat disukai oleh iblis. Karena madharahnya, akibatnya itu sangat besar. Bukan hanya menimpa keluarga saja, ya, menimpa juga apa namanya masyarakat, menimpa anak-anak, menimpa banyak perkara. Bahkan bisa jadi agamanya, bukan hanya dunianya saja. Iblis, ya, setiap hari mengutus pasukan-pasukannya, utusan-utusannya, diutus untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan setiap hari juga, ya, anak buahnya ini, ya, junud iblis, tentara-tentara iblis datang melapor kepadanya tentang apa yang dia telah lakukan. Saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Namun, ya, oleh iblis tidak, ya, yakni dianggap biasa. Sampai ada orang yang mengatakan, saya telah memisahkan baina fulan wa fulana. Saya telah memisahkan antara, ya, fulan dengan istrinya. Ya. Telah memisahkan sebuah keluarga. Ya. Iblis pun memujinya, menyanjungnya, anta-anta, kamu. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Tentunya perpisahan antara suami istri yang itu sangat disukai oleh iblis, ya, itu ya terwujud tidak serta-merta. Terkadang diiringi dengan apa? Khutuat, langkah-langkah syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, karena sesungguhnya syaitan itu ya adalah musuh yang nyata bagi kalian. Awalnya sebuah percikan api yang ya kecil, kemudian setelah itu bertambah, ya, bertambah, tidak dicegah, tidak diselesaikan, dibiarkan berkembang di tengah keluarga, terus sampai menjadi sebuah api yang sangat besar yang tidak bisa lagi dipadamkan. Ya, api besar itu kan berawal dari sesuatu yang apa? Yang kecil. Ya. Banjir pun berawal dari titik-titik hujan yang kemudian besar, ya, dan menggenangi sebuah korea, sebuah negeri, sebuah kampung, menghanyutkan rumah-rumah yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga pembahasan kita ini, atau secara umum pembahasan tentang keluarga, adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting, karena banyak hal yang kita bisa ambil kesimpulan pentingnya permasalahan ini. Di antaranya, ikhwan, yang menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ini, yang pertama, karena Islam memberikan perhatian yang besar kepada keluarga. Islam memberikan perhatian ya yang besar terhadap keluarga, permasalahan keluarga. Bisa kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sabda-sabda beliau, toladan beliau, menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian dalam permasalahan keluarga. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hampir seluruh kaum muslimin menghafal ayat ini. Ya. Hampir seluruh kaum muslimin sering mendengar ya ayat ini, membacanya. Ayat ini di antara ayat yang berbicara tentang keluarga. Demikian pula doa kaum mukminin, yang juga doa ini dihafalkan oleh kaum mukminin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Menunjukkan perhatian Islam kepada ya permasalahan keluarga. Dan tidak boleh kita menganggap remeh. Wabillahi taufik. Dan pembahasan kita ini secara khusus juga semakin apa namanya penting. Kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai ahlu sunnah merasa juga penting untuk membahas permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Karena sudah sepantasnya ahlu sunnah lah yang terdepan di dalam memikirkan dan memperhatikan masalah ini. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, kami ini muttabi' li sunnati rasul. Kami ini adalah orang yang mengikuti sunnah rasul, mengikuti jalannya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Maka sudah sepantasnya masing-masing kita memperhatikan masalah keluarga kita masing-masing, juga keluarga saudara-saudara kita. Dan ini juga salah satu ya sebab keberhasilan dakwah ilallah azza wajalla. Di antara sebab keberhasilan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, sebab keberhasilan dakwah para sahabat, adalah baiknya keluarga-keluarga para sahabat. Jelas yang pertama contohnya adalah baiknya keluarga siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada keluarga yang lebih baik daripada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Juga keluarga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Diperhatikan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. sehingga dari keluarga-keluarga itu juga melahirkan generasi-generasi yang baik. Muncul nama-nama sahabat ya, yang merupakan putra-putra para sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As ya, Abdullah ibn Zubair ibn Awam bin akhir, dan seterusnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini mukaddimah yang ingin kita sampaikan ya, sehingga kita tidak boleh menganggap kecil ya, menganggap biasa permasalahan ini, karena ini sangat terkait dengan ya, ittiba' kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan juga terkait dengan dakwah ilallah azza wajalla ya. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, barangkali untuk melengkapi mukaddimah ini, saya akan ingatkan sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana seorang bapak ya, memperhatikan keluarga putrinya, keluarga anaknya. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau merasa kasihan melihat Fatimah ya, yang demikian taat kepada suaminya. Ini didikan Rasul alaihi salatu wasallam, Fatimah ya. Didikan Rasul alaihi salatu wasallam ya. Dan sangat disayang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan beliau adalah ahlul jannah, sayyidatu ahlil jannah ya. Pemukanya kaum wanita ahlul jannah. Sangat taat kepada Ali bin Abi Thalib, yang mengurusi kudanya, mengurusi pekerjaan rumahnya, mengurusi macam-macamnya ya. Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib merasa ya, kasihan melihat Fatimah. Datang berita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ya, baru mendapatkan budak. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada istrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, coba datang kepada ayahandamu ya, minta kepada ayahandamu ya, kepada Rasul alaihi wasallam budak. Yang itu akan membantu kamu ya, meringankan banyak pekerjaanmu." Datanglah Fatimah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, Rasul sendiri pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, salini masyikti ya, min mali." Wahai Fatimah, mintalah dariku sesuka kamu dari hartaku. Perhatian luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Datanglah Fatimah ingin menjumpai Rasul alaihi salatu wasallam, namun tidak dijumpai oleh Fatimah ya, beliau hanya menjumpai istri Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, hanya sekedar menyampaikan hajat kemudian pulang. Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kabar itu dari istri beliau tentang kedatangan Fatimah, hajat Fatimah. Iya. Ya. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Rasul tidak menunggu lama, langsung didatangi rumah Fatimah. Karena perhatian besar beliau kepada putrinya yang pertama dan keluarga-keluarga kaum muslimin. Ya. Segera Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi ya, keluarga putrinya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya, didatangi, masuk ke rumahnya ya, dan mendapatkan keduanya sedang tidur keduanya. Maka didatangi keduanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. "Wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku berikan kepadamu, kepada kalian, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang tadi kamu minta?" Diberi sesuatu yang lebih apa? Baik, lebih bermanfaat dan lebih membantu dalam urusan-urusannya. Kemudian Nabi mengajarkan, bacalah sebelum tidur tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Maka zikir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib, diamalkan oleh mereka berdua, tidak pernah ditinggalkan. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahkan di saat perang Siffin, perang, kondisi perang, saya tidak meninggalkannya ya. Perang Siffin itu tahun 36 atau 37 ya. Sementara Rasul menyampaikan itu taruhlah pada tahun 11 Hijriah ya. 11 Hijriah. Rasul masih hidup, wafat tahun 11 Hijriah. Sampai perang Siffin pun ya tidak ditinggalkan. Berapa tahun sudah itu? Ya. 25 tahun lebih. Tidak pernah ditinggalkan hadzal zikir. Zikir sebelum tidur ini, tasbih, tahmid, takbir. Ya, sampai setelah wafatnya Fatimah. Karena Fatimah wafat 6 bulan sesudah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan betul menjadi semakin baik keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Barangkali mari kita amalkan ini dan tidak kita lupakan zikir sebelum tidur ini. Itu lebih baik daripada budak. Barangkali banyak pekerjaan-pekerjaan kita sebagai suami atau pekerjaan-pekerjaan kalian sebagai istri ya, berat ya. Atau mungkin pendidikan anak yang terkadang terkendala ya dan terasa berat, apalagi anak banyak 1 2 3 4 5 6 terus setiap tahun keluar ya. Pendidikan. Baik. Dengan berzikir, dengan zikir ini ya, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan barokah waktu. Allah memberikan barokah terhadap apa yang kita ucapkan. Allah memberikan barokah kepada apa yang kita perbuat, kita buat di tengah keluarga kita. Iya. Terkadang kan muncul pikiran pada istri atau pada kita, kok banyak pekerjaan enggak selesai-selesai. Coba kalau kita cari pembantu saja. Kadang kan dibicarakan seperti itu. Ya atau enggak? Pernah enggak di tengah keluarga itu? Oh rahasia Ustaz, itu rahasia dalam rumah. Tapi insya Allah demikian ya. Gimana kalau kita nyari pembantu ya. Terkadang seperti itu ya. Baik, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa perhatian apa namanya Islam. Iya. Keluarga yang baik ya, keluarga yang sakinah, yang tadi kita mendengarkan betapa besar nikmat keluarga itu, akan ada ketenangan, akan ada kebaikan, akan ada tarbiyah yang baik ya. Ini akan terwujud ketika di tengah keluarga itu ya, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini adalah kunci bagaimana sebuah keluarga akan apa? Akan menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ittiba kepada syariah, adalah masing-masing baik suami atau istri ya, mereka melaksanakan ya kewajiban-kewajibannya. Ya, sebagaimana mereka berharap untuk mendapatkan hak-haknya. Ada hak-hak, ada kewajiban, ada kewajiban. Nah, ada hak dan ada kewajiban. Wabillahi taufik. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat bersemangat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan urusan keluarga. Apa hak-hak saya? Apa kewajiban saya? Itu selalu mereka tanyakan. Ja'a fi al-hadis, datang dalam sebuah hadis an Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu taala anhu, datang Muawiyah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suami itu, yakni atas diri kami, suami-suami ini, apa hak mereka para istri? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, antut'imahuma idza ta'imta, kalian memberi mereka makan sebagaimana kalian juga makan, wa taksuha idza tasaita, dan kamu beri mereka pakaian yang menutup aurat mereka sebagaimana kalian juga apa memakai pakaian, wa la tuqabbihil wajha, dan jangan kalian jelekkan wajah-wajah mereka. Nah, seperti mendoakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini perkara yang tidak diperbolehkan ya. Termasuk memukul wajah ila akhir, perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Wala tadribu wala tahjuru illa fil bait, jangan kalian pukul mereka, jangan kalian hajar mereka kecuali di rumah ya. Kalau kalian memang harus sampai tingkat memukul atau sampai atau hanya hajar, janganlah menghajar kecuali di mana? Di rumah. Kaifa waqad afdha ba'dukum ila ba'din illa bima halla alaihin. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Ya. Yani memukulnya dengan sembarang, menghajarnya di luar rumahnya. Padahal kalian ya telah ya saling mengambil manfaat satu dengan yang lainnya. Ya. Wabillahi taufik. Telah menjadi halal yang tadinya haram atas kalian. Ini salah satu contoh bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berusaha untuk terus bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk terwujudnya sebuah keluarga yang baik. Karena mereka faham ittiba'ur rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam ya adalah sebab kebahagiaan, sebab barokah, sebab sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya. Dan ini salah satu contoh. Di samping Rasul bersemangat, ya, seperti tadi kita sebutkan contohnya, ya, juga para sahabat sebaliknya sangat bersemangat. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah juga salah satu hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai suami. Ya, memberi nafkah kepada istri, wajib memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaian ya yang menutup aurat mereka, ya, dan ketika kita ya memberikan ya beberapa langkah-langkah untuk memperingatkan mereka seperti hajar, tidaklah dilakukan kecuali di mana? Di rumah. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah pembahasan terkait dengan an-nusuz. Ya, nusuz. Dan ini salah satu perkara yang menjadikan sebuah rumah tangga ini ya muncul percikan-percikan api. Ya. Percikan-percikan api yang kalau kemudian dibiarkan akan semakin membesar, membesar, membesar, membesar, ya. Sampai kemudian bisa jadi terjadi apa yang disukai oleh siapa tadi? Iblis. Ya. Terjadi kerusakan rumah tangga. Ya. Bukan hanya dua orang ini saja yang menjadi korban, dua keluarga besar. Bukan hanya itu, anak-anaknya. Bahkan kalau kita lihat ya, di tengah keluarga awam, dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga di kalangan orang yang telah yantasib ila salafiyah. Ya. Ya. Yantasib ila salafiyah, dan ini terwujud. Subhanallah, ada kejadian. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ya. Ketika terjadi perceraian, ya. Anak-anaknya pun juga demikian. Muncul uquq al-walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang ikut ibunya dipengaruhi, itu bapakmu itu, dijelek-jelekkan. Akhirnya muncul kebencian pada anak ini kepada sang apa? Bapak. Bagaimanapun juga dia adalah bapaknya. Tidak akan ada kalimat dan istilah bekas bapak, kan demikian? Tidak ada. Demikian juga yang ikut bapaknya dididik untuk membenci siapa? Ibunya. Nah kalau anak sudah seperti ini, uququl walidain, apa yang akan diharapkan nanti? Bukankah seorang tua berharap seandainya dia mati anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang aab, ya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. An-nusuz, ya, secara bahasa, ya, atau nasizah, wanita yang nasiz, ya, secara bahasa bermakna al-irtifa. Al-irtifa yakni sesuatu yang tinggi. Kenapa demikian? Karena seorang istri melakukan kemaksiatan kepada suami sehingga dia ya berlaku meninggi dan tinggi, sombong di hadapan apa? Suaminya. Padahal sesungguhnya suami itu yang di atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Tetapi ketika seorang istri kemudian ya bermaksiat kepada suami, ya, maka inilah nusuz. Dan dia adalah nasiz, ya, karena dia bermaksiat kepada seorang suami atau suaminya, ya, dan dia berlaku, ya, tinggi, sombong di hadapan apa? Suaminya. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tentang masalah ini, ketidaktaatan kepada suami atau kemaksiatan seorang istri kepada suami, ya, kita akan sebutkan beberapa kewajiban istri atas suami. Karena dengan mengerti beberapa kewajiban-kewajiban itu, ya, maka kita akan mengerti ya, penyelisihan-penyelisihan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada apa, seorang wanita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Di satu sisi ini adalah nasihat bagi kaum wanita, ya. Dan ini juga pembelajaran bagi diri kita sebagai seorang suami. Karena ketika kita melihat ada kemungkaran pada istri, kewajiban kita adalah meluruskan, kan demikian? Menasihati. Jangan kita biarkan saja. Kalau kita biarkan terus tadi, percikan-percikan akan menjadi besar. Ya. Apa kewajiban-kewajiban istri atas suami? Di antara kewajiban-kewajiban istri adalah yang pertama, ya, mentaati suami dalam semua perkara-perkara yang ma'ruf. Mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Wajib mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Termasuk bentuk ketaatan kepada sang suami adalah ketika sang suami mengajak istrinya ke, yakni menuju ke firas, ya, tempat tidur, urusan ini, ya, al-istinta, ya. Ini perkara yang wajib ditaati. Nah, walaupun sang istri dalam keadaan sibuk di dapur, sibuk pekerjaan, ya, wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi, falam ta'tihi fabata ghabbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha wa fi riwayah hatta yarwa." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika seorang laki-laki suami mengajak istrinya ila firasihi, menuju ke pembaringan, firas, ya, tempat tidurnya, ya, dalam perkara-perkara yang seperti itu, ya, falam ta'tihi, namun sang istri tidak mentaatinya, ya, fabata ghabban, kemudian sang suami bermalam di saat itu dalam keadaan marah, alaiha, kepada istrinya, la'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknatnya, hatta tusbiha, sampai subuh, sampai fajar. Wa fi riwayah hatta yarwa, ya, sampai suami ridha. Nah, ini sebuah nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam al-azim yang sangat agung. Ya. Kalau ini ucapan manusia biasa, ya, lain permasalahannya. Ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai kaum wanita, wahai ummahat, wahai zaujat. Karena hak suami sangat besar. Dan ini diantara hak mereka. Nah, dan betapa banyak aduan, kisah, ya, cerita yang mengeluh, ya, menanyakan yang seperti ini. Sudah lama berpisah ranjang, ya. Setahun, dua tahun, ya. Tidak pernah, ya, tidur bersama. Ya subhanallah, ya. Kok bisa seperti itu, ya. Ini kalau, ya, dibiarkan sehari dua hari, muncul kebencian, semakin besar urusannya, ya. Dan seterusnya. Maka diingatkan dengan hadis ini, dan mari kita mengingat hadis ini. Dilaknat oleh malaikat. Nah, kalau bertahun-tahun tadi dilaknat malaikat, apa, ya, seorang akan, kalau bukan rahmat Allah Azza wa Jalla, kalau Allah tidak merahmati, hancur kehidupannya, kehidupan wanita ini, dilaknat malaikat, ya. Sampai subuh lah ini, setahun, dua tahun. Subhanallah. Ini diantara kewajiban apa? Istri. Kemudian juga diantara kewajiban yang lain adalah tidak boleh bagi istri untuk keluar kecuali dengan izinnya. Tidak boleh sembarang keluar kecuali dengan izinnya. Nah, baik izin itu lisanan, lisan, atau izin itu, ya, secara adat memang diizinkan. Ya, secara adat, ya, memang boleh. Ya, keluar rumah ke samping ada penjual apa namanya, sayur, ibu-ibu sayur, itu suatu hal yang ya taib ya, secara adat yang diizinkan ya, keluar rumah ya. Wabillahi taufiq. Tapi kalau keluar rumah tanpa izin ya, sembarang ya. Apalagi safar tanpa apa? Mahram, yaumain, salat arba, khamsa ya. Seminggu enggak pulang kemana ini orang? Ya. Taib. Walaupun ini tidak terjadi insyaallah di kalangan salafiyin, namun ya perkara ini harus diingatkan. Sehingga kaum wanita tidak boleh menolak permintaan suaminya. Ya. Ketika suaminya ingin bernikmat-nikmat dengannya dalam urusan-urusan ranjang, apapun kondisi dan keadaan istrinya. Ya. Kecuali kalau ya permintaan itu ya kemudian berlawanan dengan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sedang puasa wajib Ramadan ya. Ayo ranjang. Jam 12 siang. Iya enggak boleh taat, iya kan? Baik. Ini berlaku la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tapi menolaknya dengan cara yang baik. Atau dalam keadaan haid, wanita itu haid. Ya. Boleh melakukan segala sesuatu illal jima', kecuali apa? Al jima'. Ya. Baik. Diminta yang terakhir itu. Ya. Ya enggak boleh, jangan mau. Ya. Karena ini bentuk ya kemaksiatan kepada siapa? Allah. Namun yang selain itu ya baik diperbolehkan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu kepada istri beliau illal jima', kecuali apa? Al jima'. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini diantara kewajiban mereka. Ya. Kemudian termasuk kewajiban kaum istri adalah ya mereka mengurusi keluarganya, rumah suaminya. Ada ya minal wajibat, termasuk kewajiban ya, mengurusi rumah suaminya, anak-anaknya. Ya. Taib, riayah mengurusi mereka ini kewajiban. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, yang sering kita dengar yaitu hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di dalam hadis itu ya, Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi. Sesungguhnya wanita itu ra'iyah, dia sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Ya, dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan siapa? Allah. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Dan memang besar pekerjaan apa namanya? Wanita ya. Berat. Tapi tanggung jawab suami juga ya tidak kalah apa namanya? Beratnya. Ya. Tapi itu semuanya berpahala. Kalau kita ingat pahala, kalau kita ingat ya besarnya nilai itu di sisi Allah Azza wa Jal, sesuatu yang berat tidak akan apa? Tidak akan berat. Kenapa pasukan khusus ya bersemangat untuk menyeberang apa namanya pantai Cilacap itu sampai kemana? Nusa Kambangan untuk mengambil baret merah. Ya. Baret merahnya di sana, di mana? Ya. Di seberang sana. Taruhannya apa di situ berenang? Nyawa. Berat kan? Ya. Tapi itu tidak dianggap berat. Limada? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dicari. Ya. Padahal ini urusan dunia. Ya. Dan seorang muslim yang dicari adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang besar di hadapan Allah Azza wa Jal. Tidak sia-sia seorang wanita itu di pagi hari bangun sebelum suaminya untuk memasak nasi ya untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Tidak sia-sia seorang wanita kemudian dia mengumpulkan pakaian-pakaian kotor suaminya, pakaian-pakaian kotor anak-anaknya, kemudian direndam ya di air sabun sampai tangannya mungkin sedikit melepuh ya. Taib. Tidak sia-sia juga ketika sang suami pergi kemudian dia tetap di rumahnya ya. ibarat seorang ratu dijaga di rumahnya, dia membersihkan apa namanya ya rumahnya, pekerjaan terus tidak selesai-selesai. Yang ini nangis, yang ini kencing, yang ini minta dipapungin, dimandikan, yang ini ya, sampai tidur lagi malam hari. Di malam harinya ya baik, sang suami minta jatah ya, baik. Dan itu sama-sama kebutuhan. Da'a ila firasih. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu perbuatan itu saja, ya. Indallahi azim, di sisi Allah besar. Kalau seorang melakukan mukhlishan lillah dan kalau seorang ikhlas karena Allah jalla wa ala, ya, lapang dadanya, ya atau tidak? Ya, maka kita nasihatkan kepada kaum wanita ummahat untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan itu lillah azza wajal, lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amanah, ya, tugas, ya, kewajiban atas kalian untuk mengurusi rumah suaminya dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Ya, dan sesungguhnya seorang wanita itu dia adalah pemimpin, ya, dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya wa waladih. Ya. Baik. Tentu semuanya semampu dia. Ya. Seorang suami pun tidak boleh menuntut sesuatu yang di luar apa? Kemampuannya. Ya. Allah arhamur rahimin. Ya. Zat yang Maha Rahman, zat yang penuh dengan kasih sayang, berkata, berfirman, memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Yani ketika kita sudah tidak mampu, Allah meringankannya atau Allah apa? Menggugurkannya. Ya. Seorang musafir, ya, boleh dia tidak berpuasa dan mengkodoknya nanti. Digugurkan sebagian apa? Ya, rakaat salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 apa? Rakaat ila akhirnya. Nah, bahkan kaum wanita kalau haid sudah tidak sholat, tidak mengkodok sholatnya, hanya mengkodok apa? Puasanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Termasuk juga, ya, kewajiban seorang, ya, istri atas suaminya, ya, adalah dia bermuamalah dengan baik, ya, dengan suaminya, sebagaimana sang suami juga demikian. Ya. Taib diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermuamalah baik dengan istrinya. Ya. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah untuk kaum suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan muasyarah yang baik. Ya. Istri juga demikian sama. Baik. Bukan hanya suami saja yang menuntut istri untuk muasyarah bil ma'ruf, istri juga demikian punya hak. Baik. Kita sebagai suami, ya, seringkali meminta istri berdandan, bebersih. Ya. Ya. Kamu jangan seperti itu. Berdandan yang bagus. Ini suami malah pakai pakaian sombong-samping. Ya. Tidak berdandan. Bukannya tidak ada, memang kurang perhatian. Baik. Yang menjadi perhatian kita di sini, ya, tentunya terkait dengan wanita adalah kewajiban dia untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Sebagaimana kita juga demikian, wajib untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini beberapa kewajiban istri, ya, dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya seorang istri bermuasyarah dengan baik kepada suaminya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Dan ini nasihat bagi kaum wanita, la tu'zi, jangan kamu sakiti. Atau la tu'zi imra'atun, tidak boleh seorang istri menyakiti zaujaha, suaminya. Nah, baik, dan sebaliknya, baik, kita sedang berbicara juga sebaliknya. Laki-laki pun juga tidak boleh menyakiti apa? Istrinya. Namun yang sedang kita bahas adalah nusuz wanita. Ya. Jangan wahai kaum wanita menyakiti suaminya di dunia, di dunia. Dan tidaklah dia menyakiti suaminya di dunia illa kecuali qalat zaujatuhu minal khuril ain, kecuali istrinya dari bidadari khuril ain, ya, dia berkata. Jadi istri dari laki-laki ini di jannah khuril ain berkata, la tu'zihi, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, ya, semoga Allah memerangi kamu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena suamimu itu di sisimu hanyalah dakhil. Dakhil yaitu tamu yang datang sementara, yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Yusiku ayu fariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia untuk bertemu dengan kami. Ya, ini juga salah satu hal yang perlu diingatkan bagi kaum wanita. Kesempatan kalian untuk berbakti kepada suami, Allahu a'lam sampai kapan. Ya. Bisa jadi besok suamimu mati. Ya. Bisa jadi sebentar lagi suamimu mati. Iya. Dalam keadaan menyakiti suaminya, dalam keadaan tidak berbuat taat kepada suaminya. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau sebelumnya adalah hadis terkait dengan wanita yang diajak oleh suaminya ke firas tidak mau, maka malaikat melaknatnya. Kalau ini doa khurul in, ketika seorang istri menyakiti suaminya, namanya menyakiti macam-macam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan apa? Perbuatan. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Ini beberapa kewajiban istri yang mungkin bisa kita ingatkan, ya, pada majelis ini. Ya. Dan tentunya, ya, banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terkait dengan permasalahan apa namanya? Kewajiban istri, ya. Wabillahi taufik. Dan sangat besar hak seorang suami. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, seandainya, ya, boleh bagi seorang untuk memberikan penghormatan kepada manusia dengan sujud, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Kalau boleh memberikan penghormatan dengan sujud. Ya. Nah, saya sedang puasa sunnah, malah di ajak sama suami. Amin. Untuk itu bagaimana? Sunnah berpuasa berhadapan dengan kewajiban taat kepada apa? Suami. Mana yang lebih diutamakan? Ya, taat kepada suami, batalkan puasanya. Jika puasa itu puasa apa? Sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idznihi. Ghair Ramadan. Wala ta'zan fi baitihi illa bi idznihi. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa, yakni puasa sunnah, sementara suaminya hadir. Ya. Kecuali dengan izinnya. Kalau mau berpuasa yaumul Isnin, yaumul Khamis, minta izin pada suaminya. Karena barangkali suami punya hajat. Ya. Saya mau puasa besok. Boleh? Boleh. Silakan. Ya. Baik. Besok puasa lagi ya hari Kamis. Boleh. Indah keluarga yang seperti itu. Ya. Suami juga akan semakin lebih mencintai. Ya. Suami juga akan merasa, ya, diposisikan. Ya. Ada kedamaian, ada kasih sayang. Ya. Ghairu Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, wajiban atas setiap hamba. Demikian pula, wala ta'zan fi baitihi, tidak boleh bagi seorang wanita mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya illa bi'idznihi, kecuali dengan izin suaminya. Ya, jangan sembarangan. Ya, kalau suami apalagi sampai menyebutkan kalau orang itu datang jangan dibukai. Jangan datang. Ya, tahu itu membuat masalah. Jangan. Misalnya suami mengatakan, walaupun dia adalah saudara kandungnya sendiri. Ya. Kalau suami mengatakan jangan, saudara kandungmu kalau datang sini jangan, nunggu saya. Ya. Misalnya. Ya. Karena ini. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Sampai seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ketaatan seorang istri ya, kepada suaminya, kewajiban untuk taat kepada suaminya. Ya. Dan sekali lagi saya ulangi apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh seorang istri dalam mentaati suaminya. Nah, karena semuanya itu berpahala besar di sisi Allah. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bagi wanita yang taat kepada suaminya mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di saat manusia mungkin dipanggil untuk masuk ke dalam jannah dari pintu-pintu tertentu, hanya dipanggil dari pintu sholat saja, hanya dipanggil dari pintu ini dan itu, namun kaum wanita itu dipanggil oleh Allah yang mereka mentaati suaminya, ya, dipanggil oleh Allah atau masuk ke dalam surga dari pintu apa? Manapun. Kemuliaan yang besar. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat aw hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Jika seorang wanita mentaati atau jika seorang wanita salat 5 waktu, shallatil mar'atu khamsah, salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, ya. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati apa? Suaminya. Disebutkan di sini. Ya. Qila laha, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam jannah, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu jannah manapun yang kamu suka. Ya. Sehingga ketika seorang wanita itu nusyuz, dan makna nusyuz adalah keluar dari ketaatan kepada apa? Suami. Keluar dari kewajiban-kewajiban ya, atas suami. Tadi sudah kita jelaskan beberapa kewajiban-kewajiban itu. Ya. Diajak oleh suaminya, tidak mau. Ya. Ke firas. Ini nusyuz namanya. Ya. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ini nusyuz. Ya. Taib, menelantarkan rumahnya, menelantarkan anak-anaknya, keluar rumah sembarangan tanpa izin, ya, memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya, ila akhirihi, dan seterusnya, itu juga bentuk apa? Nusuz. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebuah problem, masalah. Ketika ada ketidaktaatan ya, dari seorang istri. Dan sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana Islam ya, menyelesaikan masalah apa namanya nusuz ini, bagaimana metode Islam, bagaimana Islam mengajarkan suami ini ya, menyelesaikan dan juga menasihati istrinya ketika mereka nusuz, ada perkara yang ingin kita ingatkan di sini, wahwa muhim, dan ini perkara yang penting. Dan banyak menimpa keluarga-keluarga kaum muslimin saat ini. Ya. Taib. Alat yang namanya Android. Ya. Itu menjadi bibit-bibit bahkan sebagai bentuk nusuz seorang wanita. Dari awal sampai akhir dari kewajiban-kewajiban itu bisa terlantar gara-gara apa? Nah, tadi Android. Ya. Baik. Bisa tergambar atau tidak? Tergambar. Pekerjaan rumah tangga terlantar. Pendidikan anak-anak terlantar. Rumah suaminya juga terlantar. Sudah, pekerjaan macam-macam terlantar. Bagaimana tidak terlantar? Hari-harinya di depan apa? Android. Hari-harinya. ya WA-an, Facebook-an, Twitter-an, ya. Lantar-lantar itu. Terkadang juga ya menolak ajakan suami karena lagi sibuk itu. Bisa jadi. Baik. Dipanggil. Fulana. Ntar ini sibuk. Fulana. Sibuk. Fulana. Sibuk. Sampai tertidur suaminya. Wahia Rabban. Dia dalam keadaan apa? Marah. Apa hasilnya? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Dilaknat oleh malaikat hatta tusbih. Sampai apa? Subuh. Ya. Gara-gara itu menolak ajakan suaminya. Gara-gara itu terlantar pekerjaan rumahnya. Yang itu merupakan kewajiban dan amanah. Ya. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti ya zaujiha wa waladih. Dengan Android itu bisa memasukkan orang yang tidak diizinkan, ya atau tidak? Memasukkan orang ya, walaupun bukan bentuk orangnya yang apa namanya? Masuk, ya. Nah. WA sekarang bisa video call, ya. Facebook, pertemanan yang luar biasa. Nah. Bukan hanya pertemanan dengan orang-orang fasik, ahlul bidah, ahlul ahwa. Mengerikan yang seperti ini, ikhwatil kiram. Belum lagi hal-hal yang lain. Apalagi yang kita sebutkan tadi. Kewajiban-kewajiban itu semuanya bisa terlantar itu. Mu'asyarah bil ma'ruf. Yang seharusnya seorang istri tidak boleh menyakiti apa? Suaminya. Bisa menyakiti tidak dengan itu? Oh, sangat bisa menyakiti suami dengan itu. Sangat bisa. Ya. Loh kamu kok? Loh ini siapa ini temanmu dulu ini? Ya. Kamu seperti ini. Pembicaraan kamu dengan fulan, fulan, fulan. Ya subhanallah. Rusak dengan sebab itu. Ini nusuz. Jadi semua yang kita sebutkan itu bisa masuk di dalamnya semuanya. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau suami sudah mengatakan kamu jangan mainan itu. Ya, sini. Kamu pakai HP jadul saja ya. Wajib taat atau enggak? Wajib. Ya. Langsung bisa dipraktikkan. Ya. Belikan HP jadul. Ganti Androidnya ya. Ya. Loh bagaimana ini namanya? Jangan bagaimana ini. Kan ingin masuk surga dari semua apa? Pintu ya. Kecuali kalau tidak ingin masuk surga itu urusan lain ya. Kalau ingin dilaknat malaikat juga urusan lain itu namanya. Ya. Itu urusan lain itu namanya. Memang orang dipersilahkan untuk memilih memang. Hidup ini memilih. Iya atau tidak? Pilihan kan? Ya. Ngaji suruh milih dengarkan atau ngantuk kan mungkin ya, ya ngantuk ya, milih ngantuk saja mungkin milih nah, atau mungkin ya yang lain ya. Sama istri juga demikian, taat atau tidak taat ya, tapi apa yang saya sampaikan tidak harus, itu usulan yang sangat bagus insyaallah taala ya. Baik, apalagi kita melihat ada hal-hal yang apa madharrah, anak-anak kita juga jadi korban ya atau tidak, jadi korban anak-anak kita. Ya. Dulu zamannya tidak ada Android, saya sendiri merasakan, antum semua yang semua merasakan, madharrah yang luar biasa. Ya. Sebagiannya cerita, sebagiannya menimpa keluarga kita, sebagiannya menimpa anak-anak kita, sebagiannya banyak berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Terkait dengan wanita-wanita yang terjatuh kepada nusuz, Islam memberikan solusi. Nah. Islam memberikan solusi. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, Allah berfirman. Intinya ada langkah-langkah yang ditempuh oleh suami dan di satu sisi ini adalah kewajiban suami. Ini kewajiban apa? Suami. Jangan nususnya istri dibiarkan. Karena mereka di bawah tanggung jawab kita, dan kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Jalla wa Ala, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Ini langkah pertama. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuznya, kemaksiatannya atas kamu, keluarnya mereka dari ketaatan kepadamu yang Allah wajibkan kepada mereka, fa'idhuhunna. Ya, yang pertama adalah dengan mau'idhah. Fa'idhuhunna al-wa'ad, dibimbing, dinasihati. Namanya nasihat dengan lisan, ya. Ya. Ya. Dimotivasi, ditakut-takuti, diingatkan hadis, diingatkan ayat. Ya. Sini-sini, ya. Dengan baik. Ya. Apa kamu tidak takut? Ya. Dengan Allah. Ya. Kamu sudah 5 hari loh. Ya. Diminta absen. Ya. 5 hari loh. Ya. Memang rencananya 7 hari kok. Loh, kok 7 hari rencananya? Wah, ini, iya kan. Loh, apalagi kamu punya rencana 7 hari. Ya. Ya. 1 hari aja bahaya. Kamu gak ingat hadis itu. Ya. Hadis malaikat itu. Oh, ternyata memang belum tahu. Apa ada? Ya, diingatkan hadis. Astagfirullah, saya belum tahu. Ini karena Nabi sih, gak pernah ngasih tahu. Nah, ketahuan. Ya, kita yang kurang apa namanya. Ya. Tapi insya Allah salafiyat sebenarnya tahu. Hanya perlu diingatkan. Atau diingatkan akibat-akibatnya nanti. Ini kalau terus kayak gini. Ya. Saya benci kamu. Kamu juga benci saya. Kalau terus tambah benci, tambah benci, tambah jauh. Ya. Apa yang akan terjadi nanti? Oh, bisa pisah bagaimana nanti? Khawatir. Yang jadi korban coba anak-anak kita. Coba itu bayimu itu loh. Ya. Nangis bayinya, ya. Bisa kehilangan bapaknya, bisa kehilangan ibunya. Anakmu yang sedang lucu itu, ya anak kita ini, ya. Umur 3 tahun ini, ya. Nanti jadi korban. Ya. Diingatkan, mau'idhah, ayat, hadis. Dan yang namanya mau'idhah tidak dengan pukulan, tidak dengan hajar. Namanya mau'idhah, ya mau'idhah dengan apa? Lisan, bimbingan. Sekali belum mempan, 2 kali jangan putus asa terus, dan jangan dibiarkan. Ya. Dinasihati diem kayak yang mendengarkan sudah. Dia masih belum anu, saya sadari nanti sebentar lagi saya nasihati lagi. Ya. Ke belakang buat kopi sendiri, utik-utik-utik gitu kan. Ya. Terus datang ngambil bawa kopi. Kamu enggak kasihan saya buat kopi sendiri. Ya. Harus ada apa namanya, ya, dipraktekkan seperti itu barangkali, ya kan? Ya, ini loh, kalau kamu buatkan kopi pahalanya besar. Ya, ya. Apa kamu ingin, ya nih, ya. Orang coba lihat itu ada orang sudah pisah, ya. Membuatkan kopi, buatkan kopi untuk siapa? Tidak bisa kalau sudah tidak punya apa namanya suami, ya kan? Ya. Masih pisah. Siapa? Ya kan, karena bisa jadi seperti itu, ya kan. Ah, ini langkah pertama, ikhwan. Insyaallah kalau istri-istri salafiyin ya, baru diingatkan satu hadis langsung nangis sadar. Ya. Dia ulurkan tangannya, apalagi ingat hadis itu. Maafkan saya. Ya. Saya ingin diridhoi Allah. Saya ingin masuk jannah. Ya. Ya. Selesai sudah dengan mau'idhah cukup. Kalau ternyata tidak bisa, karena subhanallah ada model-model yang memang butuh perlakuan khusus. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wahjuruhunna fil mawajih. Kalau ternyata nasihat demi nasihat, kalimat demi kalimat, bimbingan demi bimbingan itu tidak cocok, tidak masuk-masuk, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wahjuruhunna fil mawajih. Wahjuruhun, hajarlah mereka. Di mana hajarnya? Di tempat tidur, di rumah, ya. Ya, di rumah. Ya. Baik. Yaitu dengan kamu pisah ranjang. Ya. Sudah, tinggal aja. Dengan wajah yang masam. dengan membelakanginya. Ya. Bagaimana saya pisah kamar, kamarnya cuma dua tok, yang satu untuk anak-anak, ya. Yang satu kamu satu ranjang tapi kamu hadap apa namanya, ya, sana. Ya. Baik. Semoga dengan itu kemudian merasa. Ya. Kalau wanita yang solehah itu akan merasa solehah. Ya. 5 menit, 2 menit datang, tahu-tahu megang telinga kita. Wah, sudah ini. Selesai. Ya, minta maaf. Jangan sampai dilanjutkan pada langkah berikutnya, wahai kaum wanita. Ya. Urusannya akhirat. Kalau urusannya dunia, mudah. Ringan. Urusannya akhirat. Nah, kalau tidak bisa, ya, baru melangkah pada langkah berikutnya. Dan yang namanya hajar itu tidak dengan mukul. Ya. Ya, sebagian orang itu menyangka, ya, namanya mau'idhoh juga dengan mukul sekalian. Jangan. Ya. Mau'idhoh ya mau'idhoh. Hajar ya hajar. Baru langkah berikutnya yang ketiga. Setelah hajar kok tidak berfungsi, ya. Ini kok wanita ini. Ada apa sebenarnya? Ya. Ya. Ada apa ini namanya? Sambil terus dinasihati. Ya. Kalau memang sudah perlu, bar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wadribuhun. Setelah Allah mengatakan wahjuruhun fil madajih wadribuhun, pukullah mereka. Tapi dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak membahayakan, bukan pada wajahnya, bukan pada apa namanya, bagian-bagian yang membahayakan, mematikan perutnya, ya, sedang hamil dan seterusnya. Oh, hati-hati ini, ya. Semuanya bahaya. Ya. Ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai, tapi bisa mendidiknya. Ya. Wabillahi taufiq. Dan semuanya itu dilakukan mukhlishan lillah. Ikhlaskan Allah semuanya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan diiringi dengan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala akan memberikan apa? Hasil. Kalau langkah-langkah ini ya ternyata juga berat. Ya, ya subhanallah namanya. Nah, ujian memang ya. Ada langkah berikutnya yaitu ya mendamaikan keduanya. Bagaimana? Ya, ada dua hakim, hakamain, adlain ya, untuk melihat urusan keduanya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ya. Utuslah ya hakam, seorang yang hakim dari pihak laki-laki, pihak perempuan, untuk melihat urusan keduanya. Ya. Kalau memang keduanya yurida islahan, memiliki iradah, keinginan untuk islah, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah akan memberikan taufik di antara keduanya. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Ya. Jalan terakhir adalah at-talaq. Cerai. Ya. Dan Allah memberikan ya, ada cerai satu, ada cerai dua, dan ada cerai apa namanya? Ya, bain. Ya. Dan kalau sudah memilih itu memang sebuah perkara yang berat, konsekuensinya luar biasa. Ya. Pengaruh pada anak-anaknya, pengaruh pada keluarganya. Ya, sebagian wanita memilih sengsara memang. Ada subhanallah. Lebih baik saya sengsara saja dan betul-betul dikabulkan sengsara hidupnya. Ya. Tanpa suami, ya, anak-anaknya ya menggelandang ya. Broken home ya. Ngepang di akhirnya. Kita tidak ingin seperti itu, ma'asyiral muslimin. Dan kita tidak ingin musuh kita yang nyata yaitu iblis suka dengan kejadian-kejadian itu. Dan kita menginginkan generasi-generasi yang baik, para duat, anak-anak kita menjadi duat ila Allah, menjadi orang-orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya ya, untuk agama yang mulia ini. Ya. Dan itu butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Ya. Dan insyaallah taala ya Allah akan memberkahi kita semuanya ketika kita membangun keluarga kita dengan landasan Alkitab dan As-Sunnah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin ya, yang bisa kita sampaikan sedikit dari hal-hal yang terkait dengan nusuz, semoga bisa difahami dan bisa diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.